Bagaimana nak mendidik supaya anak jaga solat? Nabi sebut lama dah. Muru auladakum bisolat wahum abna'us sab'in. Naklah kamu suruh anak kamu mula bersolat jika mereka sudah genap 7 tahun. Suruh saja, bukan wajib, suruh sebagai tarbiyah, sebagai latihan. Fadribu alaiha wahum abna'u ashrin. Dan bila umur 10 masih tidak solat, kamu pukul. Nampak? Bukan pukul macam pukul piling. Pukul lah, ambil rotan buat kepek kena gitu. Sudah keruling-keruling lah dia. Faham? Ha. Tapi kita silap. Bila besar dah 25 tak semayang baru nak suruh. Dia pukul kita balik pula dah. Nah. Ha. Patut kan tua-tua dulu kata kalau nak buat melentur buluh dari rebung. Buluh ni yang kerah tu, kita tengok masa dia baru tumbuh. Lembek tak? Lembek, putih. Nah, boleh buat kona-kona gitu. Ambil rebung, balik basuh-basuh, ricih dengan pisah, boleh buat sayur. Betul tak? Pasal dia lembut. Itulah kanak-kanak. Tapi buluh besar dah peha, kita balik, kita ricih-ricih buat sayur buluh. Macam makan. Rabak habis mulut kita. Ha, tak? Ha.